السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kali ini insyaallah jemaah sekalian rahimakumullah, kita membahas ayat 11 dan 12 dari surat Ali Imran, yang mana tema kajian kita dengan judul orang kafir akan kalah. Membahas 11 dan 12 dari surat Ali Imran. Mungkin jika kurang jelas bisa melalui handphone masing-masing, mungkin kita membacakan ayatnya dulu. Firman Allah Azza wa Jalla, kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Di ayat 10 sebelumnya, dua pertemuan atau dua pekan lalu, membahas ayat 10, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum, itu harta mereka, anak mereka tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah sedikit pun. Minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah waqud. Telah kita bahas waqud di sini bahan bakar api neraka. Nauzubillah. Ulaika di sini ya alladzina kafaru. Jadi bahan bakar api neraka adalah orang-orang kafir. Nauzubillah. Kemudian di sini kita mulai ayat 11. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim. Di sini ada kaf. Kaf di sini sebagian ulama mengatakan kaf untuk tasbih, yaitu penyerupaan. Sebagaimana. Jadi kaf ini satu kata. Kemudian kata berikutnya da'bi. Da'b. Kata sebagian ulama atau banyak para ulama mengatakan da'b artinya adalah adah. Ya, atau sun' atau amal, yang maknanya adalah kebiasaan. Ya. Kada'bi ali fir'aun, berarti ka'adati ali fir'aun, sebagaimana adatnya keluarga fir'aun atau pengikut fir'aun. Al di sini lihat ali fir'aun. Sebagaimana tradisi, kebiasaan, sunnahnya, jalannya, perbuatannya, amalannya ali fir'aun. Surat ini surat Ali Imran. Ini Ali Fir'aun. Al keluarga. Baik keluarga kerabat, bisa juga al follower. Apa arti follower? Pengikut. Ya. Makanya kalau dalam selawat wa sahbihi wa alihi, ya al di sini bisa bermakna ahl, yaitu keluarga. Singkat ringkasan dari ahl jadi al, bisa juga makna al di sini pengikut. Ya. Nah, pengikut Fir'aun baik dari keluarga kerabat maupun dari pejabat atau pasukannya atau rakyatnya. Tradisi pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun atau keluarganya yang kafir. Ya. Makanya ikhwah, kalau kita lihat atau nama anak sendiri biasanya al, kami saya al jaizi, jaiz itu nama kakek anak rahimahullah. Al di sini maknanya adalah keluarga. Ya. Anak Hasan al jaizi, al keluarganya mbah anak namanya Jaiz. Ya. Maka al di sini ya bisa keluarga atau pengikut. sebagaimana tradisi pengikut Fir'aun. Dan Fir'aun itu bukan nama asli dari raja tersebut, bukan. Tapi setiap raja Mesir pada saat itu Fir'aun, Farao, ya, Fir'aun. Mau namanya apa kek gitu, ada Fir'aun keberapa, semua namanya Fir'aun. Ya, kalau mungkin di Arab Malik mungkin. Kalau English mungkin King, ya, namanya. Kalau ada Persia juga, ada Romawi juga, Kisra. Ada juga Romawi Kaisar. Ya. Maka Kaisar, Kaisar itu nama aslinya bukan Kaisar. Ya apa kek gitu namanya? Ada Kaisar ini, Kaisar itu, ya. Nah, Fir'aun berarti raja Mesir ketika itu. Entah Fir'aun yang mana, yang penting Fir'aun khalas, enggak usah dikorek-korek karena susah, ya. Sebagaimana tradisinya pengikut Fir'aun walladzina min qablihim, dan tradisinya alladzina min qablihim, yaitu orang-orang yang sebelum him, min qabli, sebelum orang-orang yang sebelum him, qabli him, lihat di sini, ini him di sini yaitu hum, mereka, mereka di sini kembali ke pengikut Fir'aun, yaitu orang-orang sebelum Fir'aun dan para pengikutnya. Sudah ada tradisi dan kejadian yang berlaku, yang mana kesamaan mereka itu ada di kalimat berikutnya. Kesamaan antara pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum pengikut Fir'aun, mereka punya sisi mutual yang sama, yaitu kadzabu bi ayatina. Kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami. Mereka dustakan ayat-ayat kami. Ya. Itu kesamaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang telah Allah hancurkan mereka sebelum adanya Fir'aun. Yang paling pertama di dunia ini yang Allah hancurkan itu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang kafir. Dan itu jumhur, mayoritas penduduk ketika itu, yaitu mayoritas penduduk kaumnya Nuh alaihissalam, Nabi kita Nuh alaihissalam, itu semua kufur. Bahkan di antara anaknya beliau juga kufur. Bayangkan. Ya, berarti emang yang namanya Nabi itu dalam berdakwah bukan mencari populasi, ya, melainkan mencari kualitas keimanan yang disebarkan kepada umat. Yang ikut alhamdulillah, tidak ikut maka nanti lihat akibatnya. Ya, makanya Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang surga, ada beberapa nabi yang beliau diperlihatkan akan mereka. Di antara nabi Ma'ahurat ada beberapa golongan, ya, pengikut. Ada nabi cuma pengikutnya satu orang. Dan ada nabi tanpa pengikut, masya Allah. Ya, ini menunjukkan dakwah kebenaran itu bukan berpatok pada seberapa banyak yang ikut. Ikut alhamdulillah, semoga selamat. Tidak ikut, silahkan lihat nanti dari akibat. Dan Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, kira-kira pada ikut gak? Enggak, pasukannya Fir'aun gak ada yang ikut. Kecuali mungkin kejadian tukang sihirnya Fir'aun, ya. Tapi itu pun dibandingkan dengan keumuman masyarakat dan tentara Fir'aun, mungkin gak seberapa jumlahnya. Nah, dan juga Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa ketika itu, pun dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Nah, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Ya, perlu diketahui. Ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, itu ada dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Nah, ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu yaitu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai tanda kekuasaannya, bukan dari teks wahyu. Tetapi segala kebendaan, segala keterjadian, segala yang terasakan oleh panca indera, semua itu adalah ayat-ayat kauniyah. Yang kalau kita mau kumpulkan itu ayat dalam satu paket, ada di surat Ar-Rum. Ya. Juga di surat Ar-Rahman. Itu ayat-ayat kauniyah Allah sebutkan. Bolehlah kita berkunjung sejenak ke surat yang mulia, yaitu surat Ar-Rum, Pak. Ya. Yang mana di antara ayatnya itu biasa dilagukan atau dibaca ketika ada orang nikah, ya Pak ya. Mungkin saking banyaknya kita menghadiri pernikahan, maka sebagian dari kita mungkin hafal. Atau karena saking seringnya nikah, jadi hafal ayat ini. Ya Pak. Di sini Ar-Rum ayat ke-20. Sampean kalau misalnya mau tadabur tentang ayat kauniyah, cobalah berkunjung ke surat Ar-Rum, Pak. Terutama di awal-awal ini atau menjelang pertengahan. Tuh, lihat di sini. Mulai dari 20 sampai mungkin 25 atau ya 25 sepertinya atau 26. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan kalian dari turab. Kalian maksudnya menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari turab, tanah. Kemudian setelah itu kalian adalah basyar, manusia, tantashirun, menyebar. Penyebaran manusia di belahan bumi itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampean naik kereta kemanapun, sampean ngeliat ada orang di sawah, ngeliat ada orang, itu keberadaan mereka di sawah, bahkan di hutan, di pinggir sungai ketika melihat jendela kereta, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Thumma idza antum basyar, kalian para manusia tersebar kemana-mana. Ya, itu ayat Allah loh itu. Tapi ayat kau, ayat kauniyah, ayat semesta, keterjadian di alam semesta. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu dari jenis manusia. Ya makanya jangan nikah sama jin, nikahlah sama manusia, azwaja, pasangan. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, supaya kalian condong, supaya kalian tenang kepada pasangan kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, itu juga menjadi ayat untuk orang-orang yang berpikir. Ternyata berpasang-pasangannya manusia itu ayat-ayat Allah. Berarti tanda-tanda kekuasaan Allah, kita sudah beristri. Lah yang belum beristri? Ya, juga manusia juga kan masih, maka tanda-tanda kekuasaan Allah masih ada pada dirinya. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, penciptaan langit, bumi. Semua yang ada di bumi itu ayat-ayat semestanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lidah-lidah kalian. Maksudnya lidah di sini bukan coba lihat lidahnya beda enggak? Ya enggak gitu, tapi perbedaan bahasa kalian. Perbedaan logat kalian, perbedaan cara berbicara kalian. Ada yang ngapak, ada yang kromoinggil, ada yang halus, ada yang suroboyonan, ya kan? Beda itu. Itu ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kita berbangga sama orang-orang, lihat ini Nusantara, kita ini satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, ribuan bahasa macam-macamnya. Bahkan antara desa ini dengan kecamatan sebelah itu mungkin ada beberapa istilah yang berbeda. Orang-orang Jawa tahu biasa gitu. Ya, sama kabupaten sebelah, Kebumen, misal sama Brebes, ya ada bedanya. Itu ternyata perbedaan, walaupun mungkin hanya sekian kata, itu sudah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena ayat maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, lebih-lebih kalau main-main ke Kalimantan, main ke Sumatera sana, main ke Sulawesi, main ke Irian, hutan ini dengan hutan itu, ya, udah beda, masya Allah. Beda lidah, Wa alwanikum, warna juga beda. Ya, mungkin kalau kita kumpulan di sini kebanyakan ya coklat. Coba kita ke daerah lain. Ada yang hitam. Ya, maaf-maaf, bahkan ada yang mungkin hanya kelihatan bola matanya saja yang putih, ya. Masya Allah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Inna fi dzalika laayatil lil alamin, hanya untuk orang yang mengetahui. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tidurnya kita tadi malam dan juga di siang hari, wa btigha'ukum min fadlih, dan nyari keutamaan Allah, nyari duit, nyari nafkah. Itu semua ayat bagi orang-orang yang mendengar sampai ke hatinya. Wa min ayatihi yurikumul barq. Melihat ke langit kemudian Allah perlihatkan ada kilat petir. Khaufa wa tama'a, dengan rasa takutnya dan tamaknya terhadap rahmat Allah. Wa yunazzilu minas sama'i ma'a, diturunkan kemudian curahan hujan. Wa yuhyi bihil ardha ba'da mautiha. Lihat dekat rumah sampean. Oh, kalau di Kalibata City enggak ada kebun ya di samping rumah ya, Pak ya. Kalau misal di kampung lah ya, atau di luar Kalibata City misalnya. Saya sendiri di kediaman saya sampingnya itu udah belukar. Ketika dipangkas hilang semua, hujan tumbuh segar. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Itu semua ketika kita melihat di dunia, coba lihat tanda-tanda kekuasaan tersebut, ya. Pas lagi di dunia, ayat berikutnya jemaah sekalian, ini yang terakhir dari ayat-ayat yang menyatakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian apa kemudian yang Allah Subhanahu wa taala utarakan? Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Langit dan bumi itu tegak dengan perintah Allah. Thumma idza da'akum da'watan minal ard, kemudian ketika Allah memanggil kalian dengan suatu panggilan, yaitu sangkakala tiupan kedua dari bumi, yaitu kita udah kekubur di bumi, idza antum takhrujun, kalian kelak akan keluar dari bumi untuk berkumpul di padang mahsyar, kemudian diperlihatkan amalan kalian, kemudian diberikan jaza. Artinya apa? Semua ayat-ayat Allah tadi yang Allah jabarkan dari semesta itu, perhatikan semua ayat itu supaya kalian teringat bahwasanya kalian kelak akan dibangkitkan. Jadi ayat-ayat kauniyah tujuannya supaya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kita kembali ke keluarganya Fir'aun dan juga pengikutnya dan juga orang-orang sebelumnya, apa yang mereka lakukan? Mereka kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ayat kauniyah satu. Kemudian yang model kedua ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu kitab-kitab samawiyah atau petuahnya rasul yang berdasarkan wahyu. Ayat syar'iyah itu wahyu. Mereka mendustakan ayat kauniyah, mereka enggak menisbatkan semua ini kepada Allah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah. Mereka mendustakan Injil, mereka mendustakan Taurat, mendustakan Zabur dan semua kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Nah, yang sekarang mendustakan Al-Qur'an. Maka yang mendustakan seperti ini, kemudian apa yang Allah lakukan untuk mereka? Fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Akhadha di sini yakni maknanya azzaba. Maka Allah pun mengazab mereka, Allah pun menyiksa mereka. Nah, sekarang apakah Allah menyiksa mereka tanpa sebab? Pakai sebab. Enggak mungkin Allah menyiksa mereka tanpa sebab. Sebabnya apa? Sebabnya ini, bi dzunubihim. Huruf B di sini ditafsirkan alba lis sababiyah, untuk penyebab. Allah menyiksa mereka dengan sebab. Dzunub jamak dari dzamd, yaitu dosa. Dosa siapa? Ya dosa mereka. Apa dosa mereka? Kadzabu bi ayatina. Ya. Itu. Dosa mereka adalah mendustakan ayat-ayat kami, enggak percaya sama kami. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu maha keras. Iqab hukuman. Ya. Iqab artinya hukuman. Kenapa hukuman pakai lafal iqab? Ada ain, qaf dan ba. Sebagaimana kenapa akibat pakai lafal aqibah? Jadi akibat itu dari bahasa Arab. Aqibah. Aqibah itu ya. Atau uqubah, iqab itu semua artinya asalnya adalah terjadi setelah sesuatu. Terjadi setelah sesuatu. Akibat, iqab, hukuman, uqubah itu baru terjadi setelah penyebabnya. Terjadi setelah penyebabnya. Yang artinya Allah tidak akan memberikan iqab, Allah tidak akan memberikan hukuman kecuali hukuman tersebut terjadi setelah ada penyebabnya. Ya, makanya akibat itu belakangan. Setelah terjadi sebabnya. Nah, sebabnya apa di sini? Ya, sebabnya ya dosa. Dosanya apa? Mendustakan ayat-ayat kami. Maka orang yang enggak percaya dengan ayat Al-Qur'an, enggak percaya dengan hadis Nabi, ya itu nanti bakal dapat. Cuman masalahnya sebagian dari kaum muslimin itu enggak percaya. Ya, Rasulullah bilang begini enggak percaya. Hadis tentang lalat, ah enggak percaya. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa ngomong tentang lalat, satu sayapnya itu obat, satu sayapnya itu racun, satu sayapnya penawar racun tersebut. Ah, emang Rasulullah SAW pernah melihat pakai mikroskop? Apa mikroskop apa itu tuh? Betul nggak kata saya mikroskop? Teleskop buat apa tuh? Ah, kok ini dekat supaya detail gitu ya? Kan dulu nggak punya, ya nggak ada. Oh, masa itu cuman kiasan aja lah, nggak hakikat itu. Nah, kata mereka begitu, terutama orang-orang liberal. Sampai ada sebagian muslim itu yang lebih condong ke liberal dan nggak menjaga lisannya, itu mengatakan tidak layak ya, adanya pembantaian terhadap binatang di satu momentum. Kapan? Kurban. Tuh ada tuh yang kayak gitu. Ada orangnya pendengkot liberal yang sampai detik ini saya pun kalau dia mati di depan saya nggak bakal saya sholatin, karena udah terlalu keji lisannya dan jemarinya untuk menentang syariat Allah jelas-jelas. Yang seperti ini pak, bahkan saya mengajak orang-orang untuk nggak sholatin dia, mati-mati aja deh, mati pinggir jalan ya udah tendang ke got udah selesai. Ya nggak kita anggap muslim yang perlu disolatin, nggak. Kau udah mati ngebangke aja situ biar. Karena apa? Sudah berkali-kali menghina syariat Allah. Ya. Kira-kira sampean kalau ada orang mengganti lafal Allahu Akbar dengan lafal anjinghu Akbar, kira-kira gimana? Marah enggak? Atau bilang, "Wah, ini muslim tetap dia beriman kok yang ngomong kayak gini." Hah? Enggak. Namanya teman orang seperti ini udah enggak usah dianggap muslim. Mati di depan kita, apapun gimana cara matinya, sekarat, kesetrum, ya, ya ketabrak kebo atau ketabrak apa terserah mati gimana, udah, oh, alhamdulillah cepat juga mati, syukurlah, ya. Kalau pinggir jalan matinya tendang aja itu, masukin ke got, ya, udah biarin, tidak ada harganya khalas. Ya. Maka kita memohon kepada Allah jika tidak memberikan orang-orang seperti ini hidayah, ya Allah cepatkan matinya mereka, ya. Entah bagaimana caranya mati mereka, orang seperti ini cepatkan matinya. Orang-orang yang munafik, yang menikam Islam dari dalam tubuh kaum muslimin. Ini lebih jelek dan lebih menyakitkan dibandingkan orang-orang yang jelas-jelas kadzabu bi ayatina. Kalau misalnya sampai ngelihat ada Firaun sekarang, Pak. Jelas-jelas Firaun, ana rabbukumul a'la, aku adalah rob kalian. Ah, yang kayak gini mah. Ah, enteng, lindur aja itu. Udah jelas kayak gini mah. Tapi kalau yang nusuk Islam dari dalam dengan menjelek-jelekkan syariat Allah, ah ini. Ya, pembantaian binatang. Ya, enggak layak itu manusia tuh kayak gitu, pembantaian binatang. Enggak punya sisi apa namanya, peri kehewanan. Nah, gitu. Lah terus kalau orang restoran dan seterusnya nyembelih binatang itu apa namanya? Bukan pembantaian. Giliran masalah agama Islam itu dibilang pembantaian, ya. Tapi giliran buat dia makan, bukan pembantaian ini. Emang saya butuh, lapar. Nah, begitulah orang-orang yang lebih condong kepada liberalisme, sebenarnya ujung-ujungnya semua kalimatnya itu ujungnya ke urusan perut, ya. Kalau nggak dapat duit dari orang Barat, nggak dapat duit dari orang kafir, nggak ngomong mereka, karena orderan, ya, karena orderan. Kalau nggak diorder, nggak dapat fee, imbalan, dana. Orang-orang yang kufur dan menentang agama Allah itu gak ada yang tulus buat akhirat. Saya menentang Idul Adha karena saya ingin selamat dari api neraka. Gak ada kayak gitu. Mereka semua rata-rata menyerang Islam karena ada imbalan keduniaan dari situ. Iya. Makanya jarang-jarang kita lihat orang liberal itu mereka fakir, kemudian hidup dengan zuhud, compang-camping. Gak ada, jarang. Rata-rata naik mobil, dapat dana, rekening rekeningnya masya Allah saldonya, begitu, karena nyari dunia. Nah, begitu. Semua orang-orang yang menjilat Firaun itu nyari dunia. Semua orang yang menjilat Namrud itu nyari dunia. Semua orang yang menjilat orang-orang yang fasik dan zalim itu nyari dunia. Enggak ada penjilat dunia itu, saya nyari akhirat, Mas. Saya nyari ridha Allah dengan cara menyerang syariat Allah. Ah, gak ada, gak ada. Tanya orang-orang liberal, tanya orang-orang seperti itu. Eh, kamu itu nyerang tentang Idul Adha, kamu ngejelek-jelekin Islam, kamu ngejelek-jelekin Arab dan juga ngejelek-jelekin Nabi Muhammad, itu apa tujuannya? Apakah supaya dapat surga? Mereka bakal bilang, surga itu asatirul awalin. Itu kan cuman supaya kita itu termotivasi beramal soleh. Sebenarnya surganya sendiri mana? Kita enggak tahu ada apa enggak. Nah, itu foto mereka. Jadi udah dari kalimat-kalimat mereka seperti udah enggak punya iman. Bahkan menyerang Islam, ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian. Qul, katakanlah lil ladzina kafaru, untuk orang-orang yang kafir. Untuk orang-orang yang berbuat kekufuran, katakan kepada mereka. Ya, di sini perintah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu baru saja kaum muslimin menang di perang Badar Kubro. Pasukan muslimin itu 300 sekian doang, Pak. Di bulan puasa pula, ya. Di bulan puasa. Pasukannya 300 sekian. Pasukan orang Quraisy kafir 1000 sekian. Berapa kali lipat? 3 kali lipat, ya. Sekitar itu. Nah, pas itu lagi bulan Ramadan, puasa. Puasa kuantitas sedikit, lawan lebih banyak enggak puasa. Secara logika keduniaan, kira-kira yang menang siapa? Iya, yang enggak puasa dan banyak pula. Ya. Nah, ini perang di jalan Allah. Menang enggak kaum muslimin? Menang. Kenapa? Karena mereka, kalau di ayat berikutnya, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, dan selainnya yaitu orang-orang kafir enggak berperang di jalan Allah. Ya. Di jalan tauhid. Pas bulan Ramadan. Harusnya kan secara logika kalah ini orang yang 300 sekian doang. Ya, 300 sekian udah gitu puasa lagi. Aduh. Di bulan puasa lagi panas-panasnya lagi, kan. Ah, udahlah, kalah. Tapi enggak, karena keimanannya jadi menang. Beda kalau Piala Dunia 2018 kemarin. Ya kan? Kan kapan tuh Piala Dunia itu? Lebaran, ya? Atau hari terakhir puasa, enggak salah. Ya. Prancis lawan saya juga lupa tuh, Pak. Oh, tuan rumah lawan Saudi Arabia, kalah. Ya, berperang di jalan bola. Ah. Kalah enggak? Kalah. Kenapa? Karena enggak fisabilillah. Emang ada turnamen sepak bola, olahraga, SEA Games, fisabilillah? Ada enggak? Ya, mau diadain juga enggak bakal ada. Karena emang bukan itu jalannya. Kita itu hidup bukan buat main. Ya, Tapi ini kan mengharumkan nama bangsa. Harum bagi siapa? Bagi orang yang nyari dunia. Bagi kita yang nyari di masjid akhirat, gak kecium tuh harumnya. Coba sini kemudian. Oh, dia menang SEA Games. Jadi ini imam. Dia menang, dia dapat medali. Jadi ini imam. Ya? Yang dibaca peraturan SEA Games. Bukan Al-Quran. Gak ada tuh fisabilillah dalam masalah olahraga, gak ada. Makanya jemaah sekalian, antum kalau ngelihat saudara kita muslim pemain bola sujud karena habis golin, yaitu jangan didewa-dewakan. Jangan, duh, lihat tuh muslim. Iya betul, alhamdulillah sujud. Tapi kita juga ngelihat gimana, sujud gak pas ada azan, datang gak ke masjid. Ternyata pertandingan maghrib jam 6. Hah? Sampai jam 8. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pemainnya lagi apain? Lagi main. Kita ngeliat anak kita, Pak. Eh, tong, azan itu maghrib. Ente malah main bola gimana? Ayo azan. Terima gak kita ngeliat anak kita malah main bola maghrib-maghrib di lapangan? Gak terima kan? Begitu juga kita itu harusnya gak terima saudara kita kaum muslimin di lapangan main bola pas waktu azan. Tapi dia kan muslim, dia kan sujud pas golin. Sujud pas golin, coba enggak golin. Sedih. Pas habis golin sujud, cium-cium cincin. Kenapa? Ini cincin berkah ini, karena cincin ini. Ya jadi syirik, katanya sujud ente. Tuh lihat tuh. Ya. Repot kan? Makanya. Ya harus banyak bebenah nih. Kalau kayak gini tradisinya, kita enggak bisa bilang seperti ayat ini. Qul lil ladzina kafaru, bilang ke orang-orang kafir, satu kulabun, kalian bakal kalah. Kalian bakal kalah, maksudnya kalah apa? Kalah skornya 2-1 nanti gitu? Enggak, kalah di sini maksudnya kalah dalam peperangan yang sebenarnya. Baik dari segi peperangan di medan perang ataupun peperangan keilmuan. Coba sekarang datengin semua agama perwakilannya dan orang Islam dari ulamanya. Ya, ayo adu kebenaran. Adu literatur. Adu keilmuan, keilmiahan agama kita. Wallahi, kita akan menang. Selama representatif kita, perwakilan kita itu alim ulama yang memang betul cari akhirat. Wallahi menang kita. Ya. Dari segi literatur, lihat kitab-kitab tafsir banyak banget, Pak. Sampaiin kau ngelihat perpustakaan sebenarnya kitab tafsir berbahasa Arab. Itu ngelihat doang, ngerti kagak? Kalian kita bakal merasa apa? Menang ini Islam. Enggak ada itu agama lain punya kayak gini. Padahal dibuka enggak ngerti. Tapi udah yakin menang ini, baru tafsir. Baru tafsir. Gimana dengan hadis? Lebih banyak lagi, Pak. Lebih banyak lagi. Semakin hari semakin banyak cetakan dan semakin banyak penjelasan. Itu baru Al-Quran dan hadis. Fiqih lebih banyak lagi, mungkin berapa kali lipatnya karena mazhab itu banyak. Tentang tauhid, akidah banyak pula. Tazkiyatun nufus banyak pula. Tentang akhlak banyak, tentang adab banyak, literatur banyak. Dan di kitab-kitab itu qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala tabi'in, qala salafus salih, perkataan yang bagus, masyaallah. Ya. Mau betul-betul diteliti validasi Al-Qur'an mutawatir sampai zaman ini valid, terjaga. Ya. Apa ada itu di agama lain? Qul lil ladzina kafaru satughlabun. Kalian wahai orang kafir bakal kalah. Ya. Udah kalah. Ya, ke neraka lagi, ya naudzubillah. Mendinglah kalau menang habis itu ke neraka, ya mending menang, menang sebentar. Habis itu mati ke neraka. Ini udah kalah ke neraka pula. Wa tuhsaruna ila jahannam, kalian bakal digiring, dikumpulkan menuju ke jahannam. Wa bisal mihad, seburuk-buruk tempat kembali. Tapi kita enggak bisa ngomong kayak gini sebelum kitanya bebenah. Makanya kadang-kadang kan ketika kita menasihati kaum muslimin dari kesyirikan, dari amalan orang-orang yang menyimpang dari kaum muslimin, kan banyak yang bilang ke kita, tatat entin saat, antum gimana? Musuh nyata kita tuh Yahudi, musuh nyata kita tuh orang kafir. Betul. Bahkan kalau ada setan sekalian bilang aja musuh kita ifrit dan seterusnya, banyak musuh kita, pocong, kuntilanak, semua musuh kita. Betul. Tetapi kalau kita capek-capek musuhin mereka, ternyata internal kita gak beres, ya mereka tetap aja gede, berani sama kita. Ketahuilah, orang kafir menang lawan orang Islam itu bukan karena orang kafir hebat, bukan, karena kitanya yang banyak salah. Kalau kita udah betul-betul beragama dengan baik, enggak usah kita ngelawan orang kafir juga mereka ciut sendiri. Ya. Yeah. Ini perkataan ini, qul lil ladzina kafaru ayy Muhammad ya Rasulullah, bilang ke orang-orang kafir yaitu Bani Qainuqa', yaitu Yahudi di Madinah. Karena orang-orang Yahudi di Madinah itu ketika mereka melihat, oh itu kaum muslimin menang melawan kafir Quraisy. Muslimin 300 orang, 300-an, kafir Quraisy 1000-an. Langsung kan orang-orang muslimin merasa, wah alhamdulillah menang, alhamdulillah gitu kan. Orang Yahudi, alah, ente semua wahai orang muslim, itu pas menang ngelawan orang-orang Quraisy, ya kan orang Yahudi kan ngeremehin orang Quraisy, karena gak bisa baca, gak bisa nulis. Kan bagi orang Yahudi, orang Arab itu, aduh keterbelakangan lah. Deso, udah gak bisa baca, gak bisa nulis, nyembah patung pula, bahlul banget kan. Ya. Nah, orang Yahudi bilang, kalian wahai orang muslim menang ngelawan orang Quraisy itu karena mereka bahlul. Itu bahasanya kayak gitu. Mereka itu bodoh, gak tahu gimana cara perang. Baca gak bisa, nulis gak bisa, nyembah patung lagi. Ya. Jadi kalian itu menang tuh karena untung-untungan, bukan karena apa-apa. Maka Allah wahyukan kepada Muhammad, bilang tuh ke orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, satu kelabun, kalian juga bakal mati kalian. Bakal kalah kalian. Abis kalah, kalian masih kafir, watuhsyaruna ila jahannam. Bakal digiring ke jahannam nanti setelah mati. Nah, Rasulullah diperintahkan mengucapkan gitu karena pada saat itu kaum muslimin kuat keimanannya. Ya, mau diusir kayak gimana juga, kalau kuat imannya, Allah yang akan nanti akan mengubah keadaan. Nah, di sini jadi kuncinya apa, Pak? Supaya orang muslim itu betul-betul bakal menang lawan orang-orang yang kafir. Saya beritahu di sini insyaallah dengan izin Allah. Di sini di surat Ibrahim ada kuncinya, dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Nih. Coba buka di surat Ibrahim ayat ke-13. Wa qala alladhina kafaru, berkata orang-orang kafir li rusulihim, kepada rasul-rasul mereka. Rata-rata rasul itu pengikutnya ya waktu itu enggak sedikit. Enggak banyak. Orang-orang kafir, dan orang kafirnya itu penduduk pribumi asli. Nah. Ya. Ya orang nabinya juga penduduk pribumi asli. Cuman ketika itu para nabi diawali merintis, dakwahnya itu merintis rata-rata. Kecuali kalau estafet itu menjadi nabi, ya. Estafet, dakwah sebelumnya wafat nabi sebelumnya kemudian diteruskan oleh nabi berikutnya. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka sendiri, yaitu rasul-rasul dari kaum mereka sendiri. Apa kata orang-orang kafir? Lanukhrijannakum min ardina. Pasti kami bakal ngusir kalian dari tanah ini kalau kalian masih menyebarkan propaganda, ya, agamamu yang aneh itu, menyembah Allah semata, ya, bagi mereka aneh. Bakal kami usir kamu. Pergi enggak kamu? Au la ta'udunna fi millatina. Atau kamu pilih opsi kedua. Kamu balik ke agama kita yang lama. Kalau kayak zaman sekarang yang masih bergelimang kesyirikan, ada dai yang melawan kesyirikan, pergi enggak lo dari sini? Ngacoin aja lo, gitu kan? Pergi, kalau enggak sama kami. With us or against us, gitu kan? Gitu. Pergi dengan agamamu, dengan cara ibadahmu, atau tetap ikuti tradisi lokal. yang bertentangan sama prinsip anehmu itu. Jadi yang namanya pengusiran karena kebenaran itu dari zaman dulu. Kalau orang mengemban tugasnya Rasul yaitu berdakwah, dakwahnya diawali paling pentingnya adalah dakwah tauhid, lawannya syirik. Ya. Dan orang yang paling menentang terhadap kebenaran adalah orang-orang Yahudi walladzina asyraku dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu ada dalilnya, tapi kita enggak usah berlanjut ke sana. Berkata orang-orang kafir li rusulihim kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina, kami pasti akan mengeluarkan kalian dari bumi kami. Aw la ta'udunna fi milatina, atau tetap enggak pada tradisi agama kita. Maka kemudian apakah kemudian para rasul ngeper, ya udah dah kalau gitu dah, daripada saya diusir, ya udah saya ke kuburan lagi dah. Ya, ya udah saya nyembah patung dah. Enggak. Maka Allah kemudian mewahyukan kepada mereka, fa uha ilaihim rabbuhum. Allah wahyukan rob mereka. Wahyukan kepada mereka para rasul, lanuhlikanna dzalimin. Kami pasti akan menghancurkan orang-orang zalim itu. Ya. Orang zalim itu menempatkan orang-orang baik itu di luar area. Diusir, yang benar diusir, yang salah ayo gabung. Nah, zalim kan? Enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kata Allah lagi, wala nuskinannakumul ardu min ba'dihim, bukan hanya ngancur mereka aja. Kami akan membuat kamu bersakan, yaitu tinggal di bumi ini setelah mereka, setelah kehancuran mereka. Yaitu mereka pergi, hancur, nanti kamu yang akan, kalian akan tinggal di sini. Tapi janji itu Pak, ya. Janji tersebut, ini kan janji kemenangan. Itu zalika, janji tersebut, janji kemenangan tersebut. Untuk siapa? Liman khofa maqami wa khofa wa'id. Ya. Itu kuncinya. Janji tersebut buat siapa? Untuk orang yang khofa maqami, takut kepadaku, takut kepada Allah, wa khofa wa'id, dan takut kepada ancamanku, ancaman Allah. Berarti di sini takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir. Kuncinya itu, Pak. Kunci kemenangan, takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir. Ibrahim ayat 14. Oke? Kalau orang sudah takut kepada Allah dan takut kepada hari akhir, maka apa yang terjadi? Mereka, orang tersebut akan apa? Akan wastaftahu. Apa arti istaftahu? Akan minta kemenangan pada Allah. Orang kalau sudah takut hati kepada Allah dan hari akhir, itu doanya cepat dijawab. Kenapa? Karena rasa takut seseorang itu timbul karena adanya pengetahuan. Berarti harus punya ilmu dulu. Bangsa Indonesia ini kalau belum ngaji, belum dibilang takut sama Allah. Ya. Yang ngaji saja enggak semuanya takut sama Allah, masih petantang-petenteng ada. Yang ngaji aja masih maksiat ada. Yang ngaji aja masih konsisten maksiat lama ada. Lah apalagi yang enggak mau ke pengajian, enggak mau nyari ilmu. Nah, makanya rasa takut kepada Allah dan hari akhir itu bagaimana cara menumbuhkan rasa takutnya? Cari ilmu dulu tentang Allah, cari ilmu tentang hukum Allah, cari ilmu tentang akhirat. Kalau semakin banyak ilmu, semakin banyak kita berdoa. Wastaftahu, maka bakal kita minta doa kemenangan. Dan setelah itu baru wa khaba kullu jabbarin anid. Bakal hancur setiap jabbar. Jabbar itu orang yang punya power, ya, powernya gede itu. Dan anid, pembangkang. Katanya negeri kita ini dikerubutin oleh para naga. Ya. Enggak tahu itu naga geni atau naga apa. Ya. Ya terserahlah, mau naga atau tikus atau curut terserah. Tapi gimana cara ngalahin mereka? Ini cara ngalahin mereka. dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Cara ngalahin mereka bukan sekedar kita ngumpul-ngumpul. Ngumpullah untuk takut kepada Allah. Ngumpullah untuk mengingat akhirat. Ngumpullah untuk belajar halal dan haram. Ngumpullah untuk kebaikan ilmu. Maka masing-masing nanti akan tahu tentang Allah. Masing-masing akan kenal dengan akhirat. Masing-masing akan minta sama Allah. Ya? Dan kalau sudah begitu, maka akan hancur itu semua. Tanpa usaha antum pun, Allah yang akan menghancurkan. Jadi ketakutan-ketakutan kita itu, selama kita tidak dekat kepada Allah, akan takut terus, Pak. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapa yang menggantungkan perkara kepada manusia, maka akan Allah buat dia tergantung pada manusia. Kita bukan berarti enggak mencari ikhtiar usaha, bukan. Tapi utamakan ke Allah dulu. Maka Allah akan memberikan yang terbaik. Siapa yang bergantung kepercayaan kepada manusia, ketahuilah manusia itu suka berkhianat, suka berbuat zalim. Dan tentu apa yang menurut kita sekarang, wah, itu bagus tuh, itu pasti ini. Itu sekarang kelihatannya, kita enggak tahu nantinya. Tapi kalau kita acukan kepada Allah dulu, ayo seru semuanya untuk bertauhid. Ayo kembali kepada Allah. Jauhi kesyirikan, jauhi kebid'ahan. Takut pada Allah. Karena yang berbuat syirik akan diazab. Yang berbuat bid'ah akan diazab pula. Maka kalau kita insya Allah makin masing-masing bersih dengan itu, kita berdoa kepada Allah sambil usaha. Maka gampang bagi Allah untuk menghancurkan. Yang dihancurkan itu Jabbar, Pak. Jabbar itu orang yang punya power. Dan ini pembangkang. Mi waraihi jahannam. Orang yang seperti itu. Di depan mereka. Warok di sini artinya depan. Yaitu di akhirat mereka. Ada jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid. Dan seterusnya dari ayat-ayat. Ayat-ayat ini menyebutkan nih orang-orang kafir ini, musuh-musuh kita, Pak. Dan sekarang siapakah yang ingin menghancurkan negeri ini? Siapakah yang ingin menindas kaum muslimin? Orang kafir atau muslim? Kafir. Orang kafir, Pak. Walaupun orang muslimin diperlarat, tapi orang kafir, hakikatnya orang kafir yang ingin menghancurkan kita. Dan apa tujuannya mereka menghancurkan kita? Lihat di ayat yang tadi. Ayat 13. Lanukhrijannakum min ardina, bakal kami usir kalian. Ya, bukankah ada di sana negara yang tadinya muslim banyak, kemudian karena orang kafir datang, kemudian muslim yang lalai, kemudian terusirlah muslim-muslim itu. Sebabnya apa? Karena kurangnya rasa takut, kurang dekat sama Allah, maka enggak Allah tolong. Ya, maka itu kunci supaya orang kafir kalah. Ayo, Pak, ajak orang-orang untuk sholat berjamaah. Ya enggak mesti di Nurullah, di mana aja mesti masjid atau musala. Kemudian ajak mereka menuntut ilmu. Sampai mereka, sampai kita kenal dengan Rabb kita, makin kenal makin cinta, makin kenal makin dekat makin disayang. Makin disayang, makin kemenangan dekat. Insyaallah taala, maka itu yang bisa kita sampaikan saat ini. Jazakumullah khairul jazaa atas kehadirannya. Barakallahu fi umikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته